بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله masih kita dalam pembahasan hadits Abdullah bin Amr bin As dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walul musirrin alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wahum ya'lamun, di situ kedudukannya kalimat wahum ya'lamun fi mahalli nasbin hal, mahalnya mansub sebagai hal ala kaunihim. Ayusirruna fi hali ilmihim, yaitu mereka terus menerus fi hali ilmihim bianna ma fa'alu ma'asiyah, dalam keadaan itu mereka mengetahui bahwasanya apa yang mereka lakukan itu maksiat, namun mereka terus menerus mengerjakannya. Walul lil musirrin, celaka bagi orang-orang yang musir. Mereka adalah orang-orang yang yusirrun ala ma fa'alu, terus menerus mengerjakan kemaksiatan dalam keadaan mereka mengetahui bahwasanya apa yang mereka lakukan itu dalam maksiat. Aw ya'lamuna anna al-israr a'zamu min adh-dham, atau juga maknanya mereka mengetahui bahwasanya israr, terus menerus dalam satu kemaksiatan, a'zamu min adh-dham, adalah dosa yang besar. Atau aw ya'lamun annahu yu'aqab 'ala adh-dham wa ma'a dhalika yaqauna fihi yusirruna alai, ataukah maknanya wahum ya'lamun, mereka mengetahui bahwasanya dia akan diikop, disiksa, diberi hukuman dari dosa yang dia lakukan, yang terus menerus dia lakukan itu. Wa ma'a dhalik yaqauna fihi, namun seiring dengan itu dia pun terjatuh ke dalamnya, wayasirruna alai, dan terus menerus melakukannya dalam keadaan dia mengetahui inilah dosa, dan kalau dia mengerjakan akan diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara disebutkan makna wahum ya'lamun, disebutkan oleh Imam Al-Manawi dalam Fadhlul Qadir, dan juga dalam syarah kitab Adabul Mufrad Syekh Muhammad bin Said Uslan hafizallahu taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan di antara sebab orang itu terus menerus di atas satu kemaksiatan atau satu dosa, Di antara sebabnya adalah karena dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Seberapapun dosa seseorang, seberapapun banyaknya dosa seseorang itu Allah akan mengampuni. Sehingga dengan itu kalau dinasihati tidak menerima nasihat. Allah Maha Pengampun. Yang kedua yang kita sebutkan adalah taswid at-taubah, menunda-nunda taubat. Besok aja, besok-besok, bulan depan, tahun depan, si muda nanti, kita masih muda. Ini diantaranya sehingga orang itu musir alal maksiyah. Ataukah bisa juga disebabkan karena takutnya dia dari luput, kehilangan dunianya. Ini juga banyak orang seperti ini. Terkadang dia mengetahui apa yang dia lakukan itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maksiat, dosa, dan nasnya dengan jelas. Tapi tetap dia masih tetap melakukannya. Karena kalau dia meninggalkan, dia akan luput, dia tidak mendapatkan bagian dari dunia. Dan itu yang dia cari, itu yang dia kejar. Dia butuh keluarga, dia butuh anak, dia punya anak, dia punya istri, punya keperluan yang banyak. Sehingga kalau dia tinggalkan ini, dia tidak punya penghasilan. Khawatir bagaimana bisa bayar cicilan rumah, cicilan mobil, beri makan anak, bayar uang sekolah. Sehingga dia pun terus menerus musir. Kalau dia tinggalkan riba, dia sudah tahu hukum riba. Dan sekarang dia usahanya usaha bisnis riba, atau pekerjaannya pekerjaan riba, atau dia bekerja pada satu instansi yang makan riba. Mau keluar susah, mikir ya gak apa-apa lah, sambil nanti nunggu pekerjaan yang lebih baik. Sampai kapan? Ini diantaranya. Sehingga dia pun terus-menerus di atas satu kemaksiatan. Dia khawatir, dia takut kehilangan kemaslahatan dunia. Enam. Padahal kalau dia meninggalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Allah akan mengganti yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang lebih baik dari yang dia tinggalkan itu. Mereka terus yakin. Walaupun ada yang mengatakan ini hadis, ini bukan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyhur. Ada perkataan disebutkan oleh ulama, "Man taraka syai'an la awadahu Allahu khairan minhu." Tapi datang hadis yang sahih dalam hal ini, orang yang meninggalkan sesuatu, dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah melarang. Dia tinggalkan karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan takut dari azab Allah Subhanahu wa taala, sekalipun itu sangat menguntungkan dunianya, besar dia dapatkan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala murka, Allah Subhanahu wa taala melarang, membenci, maka dia pun meninggalkannya. Dalam riwayat al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dari Abi Qatadah dan Abi Dahma qala, keduanya berkata, ataina ala rajulin min ahlil badiyah, kami mendatangi seseorang dari ahlul badiyah, wa qulna lahu, dan kami katakan kepadanya, hal sami'tahu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'a, apakah engkau mendengar sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qal, maka orang ini mengatakan, sami'tuhu yaqul, aku mendengarkannya, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lan tad'a syai'an lillah illa abdalaka Allahu bihi ma huwa khairan minka ma huwa khairan laka minhu. Sesungguhnya engkau tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah illa abdalakallah atau illa badalakallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kepadamu dari apa yang kamu tinggalkan itu, ma huwa khairun lak minhu, yang itu lebih baik bagimu dari darinya. Nah, artinya sesungguhnya engkau tidak meninggalkan sesuatu, kau tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang lebih baik dari yang kamu tinggalkan itu. Kamu tinggalkan pekerjaan-pekerjaan yang haram, riba, menipu, mencuri, dan yang lainnya dari makasib pekerjaan yang haram, tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala kamu tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengganti yang lebih baik. Yang lebih baik di situ bukan amartian lebih baik itu kalau pendapatannya lebih besar dari yang ditinggalkan itu, bukan. Sekalipun nanti kamu mendapatkan rezeki yang lebih kurang, yang kurang dari pendapatan pekerjaan yang kamu tinggalkan itu, tetapi barokah. Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepadanya. Ataukah disebutkan maknanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecintaannya kepadamu dan ridho kepadamu, ataukah Allah Subhanahu wa taala menggantikan yang lebih baik, yaitu al-jannah. Itu al-jannah lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seluruh isinya ini. Sekalipun nanti di hidupmu mungkin miskin di dunia karena kamu tinggalkan satu pekerjaan yang itu menghasilkan uang yang banyak, gaji yang besar, tetapi bermaksiat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala ganti nanti. Akan mengganti. Kamu harus yakin. Kalau tidak di dunia, Allah ganti yang lebih baik di akhirah, yaitu al-jannah. Di antaranya juga yang ini banyak terjadi orang-orang sulit untuk meninggalkan satu kemaksiatan disebabkan karena rufaqa ussu, julasa ussu, karena teman-teman yang jelek, teman-temannya yang jelek. Kamu berusaha atau berniat untuk meninggalkan satu kemaksiatan, tapi kalau kamu masih berteman bergaul dengan teman-temanmu yang bermaksiat, maka ini susah, sulit, akan terulang lagi. Maka tinggalkan teman-teman yang jelek seperti itu. Teman-teman yang jelek tidak akan pernah mengajak kamu kepada kebaikan. Kalau menginginkan kebaikan, kamu hendak berbuat baik, kamu hendak bertaubat, maka dia akan berusaha untuk menghalangi. Jangan senantiasa mengajak kamu kepada kemaksiatan itu. Kalau kamu berhenti bertaubat, meninggalkan perbuatan kemaksiatan, bermain musik misalnya, maka tinggalkan teman-temanmu yang suka main musik. Kalau tidak, kamu akan kembali kepada kemaksiatan itu. Begitu. Nah, seterusnya. Jadi kalau seseorang ingin meninggalkan satu kemaksiatan, maka janganlah dia berteman dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu. Maka kamu nanti akan kembali, karena pengaruh teman itu sangatlah besar. Pengaruh kepada akhlak, pengaruh kepada ucapan, pengaruh kepada akidah, mandas kepada agama kita, akan terpengaruh. Hadrat Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalili fal yandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu kan beragama dengan agama temannya. Kalau temannya itu sufi, nanti kamu jadi orang sufi. Kalau temannya tablighi, tablig juga nanti. Ikhwani, ikhwani juga. Tapi kalau teman ahlus sunnah, soalnya kamu juga akan mengikut ke dia jadi ahlus sunnah. Fal yandur ahadukum man yukhalil. Hendaklah salah seorang kalian melihat kepada siapa dia berteman. Maka ini penting, rufaqa ussu, tinggalkan, cari rufaqa ussaleh, teman-teman yang saleh yang mengajak kamu kepada taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara faktor pendorong orang itu masih saja terus-menerus melakukan kemaksiatan, sekalipun dia tahu itu adalah perbuatan maksiat, itu adalah dosa, karena sebab-sebab seperti ini. Dan juga ada al-khauf, yang paling penting, karena memang tidak ada rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki rasa takut kepada Allah sehingga dia berani. Kalau sekiranya dia memiliki rasa takut kepada Allah, Allah maha keras siksaannya di yaumul kiamat, sangat dahsyat siksaannya di yaumul kiamat. Kalau seorang itu melanggar larangan Allah, Allah masukkan ke dalam nar. Ini bisa menumbuhkan rasa ketakutan. Kalau dengan itu Dengan sebab itu ada rasa ketakutan pada diri seorang, maka ini bisa menghalangi dia dari terus-menerus dalam satu dosa. Khanifidin rahimani wa rahimakumullah, yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.